Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib, masih pada pasal athar adz-dzunub, ya. Akibat buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Baik, telah sekian banyak muallif rahimahullah ta'ala sebutkan kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa. Baik, berikutnya As-Sadis wal Isrun faslun al-ma'asi sababun lil fasadi. Pasal kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebab kerusakan. Perbuatan-perbuatan maksiat merupakan sebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Taib qala ar-rabi wal isrun wa min athari dzunub wal ma'asi annaha tuhtisu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyahi wal hawa wazuru wathimar wal masakin. Dan di antara pengaruh buruk, akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan adalah bahwasannya dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut menjadikan di muka bumi berbagai macam kerusakan, menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, baik pada perairannya, lingkungan air, wal hawa ataupun udaranya, kualitas udaranya buruk, mempengaruhi kesehatan manusia. Wazuru wathimar, demikian pula tanaman-tanaman, biji-bijiannya, gandumnya, padinya, wathimar, demikian pula tanaman-tanaman buah, kurma, anggur, wal masakin, demikian pula tempat tinggal yang ditinggali oleh manusia. Qala ta'ala dhahara al-fasadu bil bar fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun lautan atau di padang pasir tempat orang-orang badui maupun di kota-kota, di perkampungan tempat manusia hidup di sana, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Sebabnya adalah karena tangan-tangan mereka sendiri. Liudhiqahum, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka ba'dallazi amilu, sebagian dari apa yang mereka perbuat sendiri, akibat dari perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, semoga mereka bertaubat dengan merasakan sebagian dari akibat buruk ulah tangan-tangan mereka sendiri tadi. Ini bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, ya. Hanya merasakan sebagian dari akibat buruk ulah tangan-tangan mereka sendiri, ya. Tidak semua perbuatan buruk mereka dibalasi segera, ya. Tetapi ba'dallazi amilu, sebagian dari perbuatan mereka saja. Kalau seandainya manusia itu dihukum dengan seluruh dosa-dosa mereka, maka binasa seluruh manusia. Sebagaimana Allah menyatakan, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka min dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum seluruh perbuatan manusia, maka tidak tersisa di muka bumi ini dari binatang yang melata, binasa seluruhnya. Baik. Kemudian hukuman itu pun diharapkan dengannya kebaikan setelahnya. Jatuhnya hukuman itu, Allah Subhanahu wa taala masih mengharapkan kebaikan bagi mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali, semoga mereka taubat. Semoga mereka ingat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka syahidnya kerusakan-kerusakan di muka bumi adalah akibat tangan-tangan manusia, akibat perbuatan manusia yang buruk, akibat perbuatan manusia yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahidun, berkata Mujahid rahimahullahu taala, Ibnu Jabir, idza waliyadh-dhalimu sa'a bizulmi wal fasadi fayuhbisullahu bidzalikal qatra fayahlakul harthu wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Jika seorang zalim memimpin, jika seorang zalim memiliki kekuasaan, maka dia akan berupaya melakukan kezaliman. Dia berbuat kezaliman di muka bumi, di bawah kekuasaannya, terhadap orang-orang yang mereka kuasai. Wal fasad, demikian pula berbuat kerusakan di muka bumi, tidak peduli apa efek terhadap makhluk yang ada di sekitarnya. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan dunia, bertambah jumlah hartanya, bertambah kekuasaannya, tidak peduli kerusakan apa yang ditimbulkan. Maka dengan sebab kezaliman penguasa tersebut, yuhbisullah bidzalikal qatra, Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan menahan hujan, tidak Allah turunkan rahmatnya, tidak Allah turunkan hujan yang menjadikan sebab hidupnya bumi, menjadikan hidupnya tanaman-tanaman di muka bumi. Qala fa yahlakul harthu wan nasl, maka dengan tertahannya hujan, tidak adanya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan, maka akan binasa tanaman-tanaman yang ada di muka bumi dan keturunan-keturunan manusia ya, tidak mampu melakukan, tidak bisa bertanasul, tidak berkembang biak ya, tidak bertambah keturunannya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Qala tsumma qara'a, kemudian Mujahid membaca firman Allah taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qala tsumma qala, ama wallah ma huwa bahrukum hadza. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna bar dan bahar. Beliau menyatakan, demi Allah, bukanlah maksud fil barri wal bahri itu adalah laut kalian ini, bahrun kalian ini. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Akan tetapi, setiap perkampungan, setiap kota, setiap pemukiman yang berada di sisi air yang mengalir, maka disebut bahrun. Kumpulan manusia, peradaban manusia yang berada di tepi aliran sungai, maka disebut dengan bahrun. Taib, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbasin wa Ikrimah wa Dhahak wa Suddi wa ghairuhum, Al-murad bil-bar al-fayafi wa bil-bahri al-amsar wal-qura. Yang dimaksud dengan barun ya, secara harfiah artinya daratan ya. Maka maksudnya adalah al-fayafi, padang luas ya, tempat tinggalnya orang-orang badui ya, tempat tinggalnya orang yang tidak membangun tempat tinggal, tempat tinggalnya bisa dipindah ya, dibawa pindah. Ini tempat tinggalnya orang-orang A'rab. Wabil bar bahri al-amsar wal qura, sedangkan bahrun maksudnya adalah kota-kota dan kampung-kampung, tempat manusia membangun rumah-rumah mereka. Dan dalam riwayat disebutkan makna barun wal bahru itu ya sama seperti makna harfiahnya itu ya. Barun daratan, bahrun ya lautan. Qala wa qala Ikrimatu dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ama inni la aqulu lakum bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma'in. Dan Ikrimah mengatakan rahimahullahu taala al-mufassir, telah nampak kerusakan di bar dan bahar. Beliau menyatakan, maka sungguh aku tidak berpendapat bahwasannya bahrun itu adalah laut kalian ini. Walakin akan tetapi bahrun di situ maksudnya adalah kullu qaryatin ala ma'in, setiap kampung yang berada di tepi sungai. Ya. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, qala Ikrimah al-Arab tusamma al-Misra bahron. Orang-orang Arab itu menyebut kota Mesir ya, itu adalah bahar. Taib, karena awal peradaban manusia ya, itu senantiasa berada di tepi sungai ya, berada di tepi sungai. Itu merupakan sumber kehidupan mereka ya, bisa bercocok tanam, bisa menghasilkan bahan makanan mereka dan menghidupi ternak-ternak mereka. Kalau kalau kota datu amal baru fa ahlul amud wa amal bahru fa ahlul qura warif. Demikian pula kota ada As-Sadusi rahimahullah mengatakan, sedangkan bar ini juga istilah sampai sekarang, barun itu tanah lapang ya. Maka orang Arab kalau pergi ke bar itu pergi ke tanah lapang, bukan ke tempat-tempat minuman itu ya. Qala amal bar fa ahlul amud, sedangkan bar itu adalah tempatnya orang-orang yang rumahnya itu ada tongkatnya itu ya. Itu orang-orang badui. Kalau pindah ya rumahnya diangkat, dipindah juga. Wa amal bahar, sedangkan bahar adalah ahlul qura warif ya. Ini penduduk kampung ya. Warif ini orang-orang yang tinggal di tempat yang menetap ya. Taib, disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala ucapan Abul Aliyah, qala man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi, barang siapa yang berbuat dosa di muka bumi, maka hakikatnya sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Barang siapa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Qala li anna salahal ardi was samai bit taati. li'anna solahal ard was sama bitta'ati. Karena bagusnya bumi, baiknya keadaan bumi dan langit, itu karena sebab ketaatan-ketaatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ketaatan bumi menjadi baik. Taib qala Ibnu Katsir wa li hadza jaa fil hadis, ya. Oleh karena sebab ini, ya. Kebaikan di bumi maupun di langit, ya. Sebabnya adalah ketaatan. Ini ditunjukkan dalam hadis qala lahadun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min an yumtiru arba'ina sabahan. Dalam lafaz yang lain, khairun min an yumtaru arba'ina sabahan. Ya. Sebuah hukum Allah, sebuah had, ya. Sebuah hukuman syar'i, ya. Yang ditegakkan di muka bumi, dilaksanakan oleh manusia, direalisasikan oleh manusia. Satu hukum had saja, ya. Membunuh misalkan, dikisos, ya. Membunuh jiwa dengan jiwa, ya. Tangan dengan tangan, ya. Maka itu lebih baik bagi mereka daripada turunnya hujan 40 hari, yakni turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, ya. Maka satu had itu menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak, ya. Dengan adanya had tadi menjadikan manusia menjadi tertahan dari berbuat maksiat, mau membunuh, mau mencuri, takut kalau dipotong tangannya, kalau nanti membunuh dibunuh, ya. Maka itu menjadikan baiknya keadaan manusia, ya. Itu lebih baik daripada sekedar mereka mendapatkan rezeki dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya. Kenyangnya ternak-ternak mereka, berlimpahnya harta mereka, ya. Akan tercipta kedamaian di muka bumi, ya, dengan ditegakkannya had hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Maka para pembunuh akan takut, ya. Orang-orang yang lainnya akan mengambil pelajaran, ya. Baik. Qala qultu, qala rahimahullah qultu, wa qad samallahu ta'ala al-ma'a al-uzba bahran, ya. Taib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut air yang tawar, ya. Air yang tawar itu sebagai bahr, ya. Bahrun, ya. Faqala wa ma yastawil bahrani hadza adbun furatun sa'igun sarabuhu wa hadza milhun ujaj. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan tidak sama dua lautan, ya. Ini sungai dan laut. Dua bahar itu. Maka ini air sungai itu adbun furatun sa'ihun. Air yang tawar, yang lezat, yang mudah untuk diminum. Airnya tawar, diminum menyegarkan, menghilangkan dahaga. Memuaskan orang yang meminumnya. Wa hadza milhun ujaj. Satunya lagi bahrun yang airnya sangat asin, ya. Dan tidak bisa diminum, tidak lezat. Diminum bertambah haus, ya. Tidak menghilangkan haus, ya. Dan asinnya air laut itu ada faedah yang sangat banyak, ya, di sebagainya disebutkan oleh para ulama dalam Sesakti juga menyebutkan, ya, untuk menetralisir bangkai yang ada di dalamnya, ya, bangkai laut yang banyak, ya kan, kotoran yang masuk ke dalam laut, maka itu tidak menjadikan bau, ya, tidak berbau, hilang baunya. Kalau seandainya airnya tawar, maka bau bangkainya mungkin menyebar, ya, ke seluruh dunia, ya. Taib. Maka dengan asin, maka menjadi netral bau bangkai tersebut. Qala walaysa fil alam bahrun hulwun waqifan. Maka tidak ada di alam ini, ya, laut bahrun hulwun, yang lezat, ya, yang tawar, waqifan, yang berhenti, ya. Ya, ini sungai semuanya mengalir, ya. Tidak ada sungai yang diam. Wa innama hiyal anhar al-jariyah, hanya saja dia adalah sungai-sungai yang mengalir, ya. Akan tetapi di pertemuan antara sungai yang tawar tadi dengan air laut itu tidak saling mempengaruhi, ya kan? Yang tawar tetap dia berada di tempatnya dan yang asin demikian pula. Asin tidak mempengaruhi yang tawar, ya. Tidak menjadi asin semuanya. Wal bahrul malihu huwasakinu. Sedangkan laut yang asin dialah yang diam, ya. Samudra yang luas itu, ya. Qala fasammal qura allati 'alaihal miyah al-jariyatu bismi tilkal miyah. Maka perkampungan yang terletak di atas air itu, yakni tepi-tepi sungai yang mengalir, maka disebut, dipanggil dengan air tersebut, ya, bahrun, ya, di mana, di bahar, ya, ini maksudnya di perkampungan tepi sungai itu, ya. Taib. Qala Ibnu Zaid, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri qala adh-dhunub. Ibnu Zaid menyatakan telah nampak kerusakan di daratan dan lautan. Qala adh-dhunub. Ya. Beliau menafsirkan makna fasad adalah dhunub. Telah nampak dosa-dosa itu, ya. Di bar dan bahar. Taib qala rahimahullah qultu arada anna dhunuba sababul fasadil ladzi dhahar. Maka aku katakan yang beliau inginkan, yang beliau maksudkan adalah bahwasannya dosa-dosa adalah sebab kerusakan-kerusakan yang nampak itu. Dosa-dosa adalah sebab dari kerusakan-kerusakan yang nampak. Qala wa in arada anal fasad alladhi dhahara huwa dhunubu nafsuha. Fayakunu lamu fi qawlihi liudhiqahum ba'da alladhi amilu lamul akibati wa ta'lili. Nah, jika diinginkan oleh beliau itu bahwasannya fasad yang nampak di muka bumi itu adalah dosa itu sendiri, ya. Al-fasad itu ya dosa itu, gitu. Dhunub ya fasad, gitu. Maka lam yang terletak dalam firman Allah Ta'ala liyudhikohum, ya, liyudhikohum adalah lamul akibat dan lam ta'lil, ya, yang setelahnya adalah akibat dari yang sebelumnya. Setelahnya adalah akibat dari yang sebelumnya. Telah nampak dosa-dosa di muka bumi karena sebab tangan-tangan mereka. Liudhikohum, ya, supaya kami rasakan kepada mereka. Supaya kami nampakkan akibat kepada mereka sebagian dari apa-apa yang mereka perbuat. Itu. Ya. Taib. Qala rahimahullah wa'alal awal. Dan menurut pendapat yang pertama, kalau dzunub itu adalah sebab fasad. Maka fal murad bil fasad annaksu wasyarru wal alamul lati yuhdithuha Allahu fil ardi inda ma'asil ibad. Kalau yang dimaksud yang pertama bahwasannya dosa itu adalah sebab kerusakan, maka yang dimaksud dengan kerusakan adalah kekurangan-kekurangan pada manusia, ya. Kurangnya barokahnya umur mereka, kurangnya makanan mereka, ya. Berkurangnya buah-buahan mereka. Sebagaimana kan disinggung oleh Musannif rahimahullah taala kan disebutkan bahasanya manusia asalnya Adam alaihissalam tinggunya itu 60 hasta, ya. Kemudian berkurang-berkurang karena sebab dosa mereka. Demikian pula tanaman-tanaman buah-buahan itu, biji-bijian itu juga asalnya besar-besar, ya. Banyak manfaatnya, banyak barokahnya. Kemudian berkurang-berkurang menjadi kecil, ya. Demikian pula kekuatan manusia, ya kan? Kekuatan manusia itu sendiri berkurang-kurang, ya. Berkurang dan berkurang karena sebab akibat dari perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Itu. Maka fal murad bil fasad an-naqsu, kekurangan-kekurangan. Wasyar, demikian pula kejelekan-kejelekan. Wal alamul lati yuhdithuhallahu fil ard inda ma'asil ibad, demikian pula penyakit-penyakit yang Allah adakan di muka bumi karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan hamba-hamba. Qala fa kullama ahdathu dzamban ahdathallahu lahum uqubatan. Maka setiap kali manusia, setiap kali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengadakan sebuah dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan untuk mereka sebuah hukuman, ya. Yang berbeda dengan dosa yang lain, dosa sebelumnya. Maka setiap dosa mengakibatkan hukuman tersendiri. Qala qala kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf. Qala kullama ahdathum dzamban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubatan. Maka setiap kali kalian mengadakan suatu dosa yang baru, ya, sebuah dosa yang belum ada sebelumnya, sebuah dosa yang baru, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian hukuman, ya, yang lain, hukuman yang berbeda, yang sesuai dengan dosa tersebut. Taib, sebagaimana wakil, ya, kenyataan yang ada, yang kita dengar, yang kita rasakan, munculnya berbagai musibah, berbagai penyakit yang belum ada sebelumnya. Ya. Wallahul musta'an. Qala wa dhahir wallahu a'lam annal fasad al muradu bihi adzunub wa mujibatuha. Ya. Masih mengomentari ucapannya Ibnu Zaid tadi. Beliau menyatakan yang zahir, yang nampak, bahwasannya fasad yang dimaksud dalam ayat itu adalah dosa-dosa dan akibat-akibatnya. Ya. Dosa-dosa dan akibat-akibatnya. Dalam sebuah ayat Allah SWT menyebutkan perbuatan dosa, kemaksiatan itu adalah kerusakan, ya. Ketika mengkisahkan tentang saudara-saudaranya Abi Nusuf, ya. Ketika mereka dituduh mencuri, ya. Mereka mengatakan qalu laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin, ya. Laqad alimtum, ya, sungguh kalian sudah tahu kami kesini ini untuk mencari makanan, mendapatkan bagian gandum, ya. Majina linufsida fil ard, kami datang ke sini bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi, ya. Kami datang ke sini ke kerajaan kalian, ke istana kalian, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna sarikin, dan kami bukan para pencuri, ya. Kami bukan para pencuri, ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala mentabir wa ma Jina linusida fil ar, kami tidak datang untuk merusak, membuat kerusakan. Ya. Kemudian di akhir beliau Allah SWT sebutkan, wa makun nasarikin, kami tidak bukan pencuri. Ya. Yakni perbuatan maksiat pencuri itu bentuk apa? Bentuk ifsad, ya. Bentuk kerusakan, bentuk membuat kerusakan. Ya. Maka demikian pula dosa-dosa yang lain, maka hakikatnya itu adalah ifsad fil ard, ya. Kerusakan di muka bumi. Ya. Taib. Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang lebih nampak, wallahu a'lam, bahwasannya fasad yang dimaksud adalah dzunub dan akibat-akibat dosa itu. Ya. Dosanya itu fasad, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa itu juga fasad, ya, juga kerusakan. Ya. Dosanya itu kerusakan, kemudian hukuman yang timbul, hukuman yang terjadi karena dosa itu juga kerusakan. Qala wa yadullu alaihi qawlu ta'ala liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala supaya agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Yakni supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan, menimpakan kepada mereka sebagian dari amalan mereka sendiri, perbuatan tangan mereka sendiri. Perbuatanku akibatnya demikian, ya. Taib qala fa hadza haluna, maka inilah keadaan kita. Wa inna ma adzaqona asyai al-yasir min a'malina. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kita, merasakan kepada kita sebagian yang sedikit, sebagian yang sedikit dari akibat buruk amalan-amalan kita. Hanya sedikit yang Allah timpakan kepada kita. Hanya sedikit yang Allah hukum kita dengannya. Qala falau adzaqona kulla a'malina lamma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kita, merasakan kepada kita akibat seluruh amalan-amalan kita, menghukum seluruh dosa-dosa kita, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini binatang melata satupun, ya. Akan binasa seluruhnya. Sebagaimana akibat dosa yang sebelumnya, karena dosa Allah tahan hujan, maka binatang-binatang liar, binatang-binatang melata, mereka melaknat manusia karena sebab dosa mereka. Mereka tidak dapat minuman, tidak dapat makanan, tidak dapat penghidupan mereka. Taib, maka ini bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimpakan sebagian darinya, diharapkan dengannya mereka kembali, mereka taubat, mereka sadar, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mencintai orang yang kembali kepadanya setelah kemaksiatannya. Taib qala rahimahullah al-khamis wal isrun wa min ta'thiril ma'asi fil ard ma yahillu biha minal khasafi wazzalazili wa yumhiku barakataha. Maka di antara pengaruh buruk kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi adalah apa yang terjadi padanya dari khasaf, tanah yang tenggelam, sebagian tanah ditenggelamkan, sebagian bumi tenggelam, wazalazil dan gempa, dan yumhiku barokataha, dihilangkan barokah bumi, ya. Sebagaimana tadi, hasil buahnya kecil-kecil, ya. Hasil buahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Qala wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Tsamud. Dan sungguh Rasulullah SAW pernah melewati daerah tempat tinggalnya kaum Tsamud, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka famanahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Rasul melarang para sahabat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka, melewati perkampungan mereka, kecuali dalam keadaan menangis, khawatir, tertimpa apa yang menimpa mereka, khawatir mendapatkan hukuman seperti yang menimpa mereka. Wa min surbi miyahihim, bahkan Rasul melarang minum air-air yang ada di tempat mereka. Wa minal istiqa'i min abarihim, dan memberi minum ternak-ternak mereka dari sumur-sumur mereka. Orang yang tidak boleh minum, dikasihkan minum untuk binatangnya pun tidak boleh. Hatta amara an yu'lafal ajinul ladhi ujina bimiyahihim lin nawadihi. Bahkan ketika para sahabat telah mencampur, mengaduk tepung untuk membuat makanan, ya, maka Rasul perintahkan tepung yang sudah diaduk itu untuk dikasihkan sebagai bahan makanan ternak, menjadi alaf. Ya. Dikasihkan unta-unta mereka, dimakankan untuk unta-unta mereka, tidak boleh dimakan mereka. Kenapa itu? Lita'thiri su'mil ma'siyati filma, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maksiat terhadap air-air mereka. Taib. Maka ini bentuk ya tahzir mendekat dari orang-orang yang berbuat maksiat. Qala wa kadzalika ta'thiru sumi dzunub fi naqsi istimar wa ma turma bihi minal afat. Demikian pula, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa-dosa itu terhadap berkurangnya buah-buahan dan apa-apa yang ada padanya dari penyakit-penyakit, ya, penyakit yang ada pada tumbuh-tumbuhan mereka. Qala, sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Imam Ahmad, wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi fi dhimni hadithin qala, Imam Ahmad menyebutkan dalam sebuah riwayat, wujida fi khazaini Bani Umayyah hintatun alhabbatu biqadri nawati tamr wa hiya fi surratin maktubin 'alaiha hadza kana yanbutu fi zamanil adli. Ditemukan di gudang penyimpanan Bani Umayyah, ya, khilafah Bani Umayyah, satu butir gandum hintoh, satu butir besarnya sebesar biji kurma, satu butir gandum sebesar biji kurma, terletak di sebuah kantong, ya, disimpan. Ada pesan di dalamnya tertulis, ini adalah gandum yang tumbuh pada masa-masa keadilan, masa-masa kaum muslimin manusia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zaman Bani Umayyah walaupun singkat, maka pada masa mereka Islam mencapai timur sampai ke India, sampai ke Sin, sampai ke Cina, sampai ke Barat, sampai ke Andalusia, ya. Seluruhnya tunduk ke dalam Islam. Taib qala wa kathirun min hadhil afat ahdathahallahu ta'ala bima ahdathal ibadu minadzunub. Maka kebanyakan penyakit-penyakit ini Allah adakan karena sebab manusia mengadakan dosa-dosa. Qala wa akhbarani jama'atun min suyuhi sahra annahum kanu ya'haduna thimara akbara mimma hiyal an. Kemudian kisahnya Ibnu Qayyim sendiri, beliau mendatangi syekh-syekh yang berada di pedalaman ya di orang-orang Badui ya. Maka mereka bercerita bahwasanya dulu kami ya masa muda kami memanen buah-buah itu buahnya lebih besar dari saat ini. Buah-buahnya lebih banyak, lebih besar ya. Itu waktu dulu. Wa katsirun min hadzal afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Maka kebanyakan penyakit ya, kebanyakan afat yang ada saat ini mereka tidak mengetahuinya. Ini para suyuh, para syekh-syekh yang beliau temui itu. Wa innama hadatsat min qurbin. Akan tetapi kejelekan-kejelekan ini terjadi pada masa yang dekat ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna nasallallahu at-taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.